toleransi menjadi warna-warni di hidup ini. Datang silih berganti, sulit untuk dipahami. Begitu mudahnya emosi ditumpahkan. Dan atas nama kepercayaan, saling meniadakan. Lalu, para petinggi yang seharusnya bertanggung jawab justru berbasa-basi. Tak pernah menyelesaikan persoalan kecuali menumpuknya. Sampai usai masa jabatan. Ini sungguh menyedihkan. Tapi yang lebih mengerikan adalah mereka-mereka yang justru memanfaatkan. Mengambil keuntungan demi keuntungan. Dari berbagai tempat yang dimungkinkan. Kita sudah hidup dalam kekacauan yang mengerikan. Yang menjadi pertanyaan. Bagaimana generasi muda bangsa merekam semuanya? Kalau-kalau itu tergores dalam di hati sanubarinya. Yang teraniaya terjebak dalam amarah diri yang tak pernah usai. Lalu kita, bangsa yang satu ini, bahasa yang satu ini, tanah air yang satu ini harus tercabik-cabik kah? Tidakkah itu menyedihkan? Karena itu mari belajar berlomba memeriksa diri. Di mana ayunan langkah ini ada? Adakah kita menjadi model bagi generasi muda anak bangsa? Artinya hidup bersama. Tak terjebak pada isu, apalagi menjadi pelaku intoleransi. Karena itu sangat menyedihkan, menunjukkan kekerdilan. Jangan ajarkan anak-anak kita untuk menjadi kerdil karena masa depan akan jauh dari mereka. Ayo pertontonkan hidup bersama supaya anak bangsa punya harapan di kehidupannya. Membangun yang lebih baik. Bersama saya, Bikman Sirait.